إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Insyaallah kita ta'lim sampai jam 1 lebih 10 insyaallah. Sepakat ya? Sepakat. Biasa sampai jam 1 karena ini kesiangan tambah sedikit. Pembahasan kita kaum muslimin tentang pentingnya tarbiyatul aulad. Telah kita sampaikan bahwa orang tua itu adalah sebagai penanggung jawab akan kedepannya tentang anak-anaknya. Jikalau anaknya berbuat kemaksiatan dikarenakan orang tua yang teledor, yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, maka orang tua itu pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Di antara ucapan Nabi, "Ar-rajulu ra'in fi ahlihi." Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. "Wa huwa mas'ulun," dialah orang yang bertanya, orang yang pertama kali akan diminta pertanggungjawaban tentang perbuatan keluarga yang ada di bawah tanggung jawab dia, istrinya, anak-anaknya, dialah. Sehingga marilah kita kaum muslimin perhatikan, karena kita harus memenuhi amanah yang telah Allah amanahkan kepada kita. Diberi anak itu maknanya diberi amanah. Disebutkan dalam hadis Rauh Muslim, orang yang diamanai oleh Allah ternyata dia tidak menjalankan sesuai dengan yang Allah amanahkan, maka dilemparkan ke dalam neraka. Dia tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan, "Ma min 'abdin yastari'illahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannah." Tidaklah seorang hamba diberi amanah kepemimpinan. Kita sebagai bapak diberi amanah kepemimpinan dalam rumah tangga kita. Ternyata dia mati, bisa dia mati dalam keadaan dia rasy, menipu akan amanah yang Allah titipkan itu. Yani dia tidak menjalankan sesuai yang Allah perintahkan. Illa kecuali orang itu, haramallahu alaihi jannah, diharamkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Ini yang mendorong kita untuk apa? Bertanggung jawab. Kita masuk kitab ini kaum muslimin berjudul Al-Ihtifalu bi Ahkamin wa Adabil Atfal, yang kita baca setelah zuhur pada setiap bulannya di tempat ini, berisikan 40 hadis yang berkaitan dengan anak-anak. 40 hadis itu masing-masingnya terdapat pembahasan-pembahasan faidah-faidah ilmiah yang bisa kita ambil. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Ma min mauludin, tidak ada satupun anak yang terlahirkan, illa kecuali yuladu ala al-fitrah, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Nanti kita akan bacakan hadis yang semisal ini, ternyata banyak, bukan hanya satu ini, banyak. Fa'abawahu, Nabi melanjutkan ucapannya, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan anak itu sebagai Yahudi, ayunasiranihi, atau menjadikan anaknya sebagai Nasara, ayumajisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Majusi. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis ini kaum muslimin, terdapat beberapa faedah yang bisa dipetik, diambil. Yang pertama, kita bacakan di antaranya. Dalal hadis, kalau riwayat hadis ini, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi menyebutkan dalam sunannya, sehingga hadis ini sahih. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Al-awwal, yang pertama, dalal hadithu ala anna al-mauluda idha wulida fa innahu yuladu ala al-fitrati. Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya semua anak ketika dilahirkan di muka bumi ini, dia dilahirkan di atas fitrah. Semua anak, anaknya muslimin, anaknya musyrikin, anaknya kafirin, total dilahirkan di atas fitrah. Apa maknanya? Maknanya adalah anak ini terlahirkan dalam keadaan mencintai Rabbnya. Anak ini dilahirkan dalam keadaan dia menyukai untuk tunduk kepada Rabbnya. Fitrah manusia itu seperti itu. Tetapi fitrah ini menjadi rusak. Diakibatkan apa? Pendidikan orang tuanya. Fitrah ini menjadi rusak karena pendidikan orang tuanya. Orang tua yang Yahudi akan mendidik anak ini yang tadinya dia siap mentaati Allah, siap mengesakan fitrah ini, meyakini Tuhan itu satu, Khalik itu satu. Karena kalau seandainya Khalik sang pencipta itu banyak, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, pasti semua Tuhan akan pergi membawa ciptaan-ciptaannya. Akan terjadi perang antara Tuhan dengan pasukannya masing-masing, sebagaimana itu terjadi pada para dewa dan dewi yang jumlahnya banyak, dewi gelap, dewi terang. Yang satu kepengin terang, matahari keluar. Dewi yang atau dewa yang gelap, matahari tenggelam, akhirnya mumet mataharinya, muncul apa tenggelam karena dewanya berkelahi. Mungkin terjadi kaum muslimin, fitrah menolak itu. Tuhan itu satu, Khalik itu adalah Esa, Wahid. Tapi ini menjadi rusak faktor pendidikan orang tua. Majusi, penyembah api. Fitrah itu menolak, masa api disembah? Kok dia nyala dinyalakan sama orang? Oh, tapi apinya babi. Launya terus menerus dikasih solar atau bensin atau minyak tanah yang nyala terus. Tapi api itu memberikan manfaat. Tidak. Fitrah menolak itu. Tetapi karena orang tuanya Majusi, dididik terus supaya dia pun menyembah api. Fitrah meyakini Allah itu Esa. Sesembahan itu harus satu. Jin-jin itu bukan sesembahan. Didemit, ya, itu bukan sesembahan, itu makhluk. Manusia mengingkari masa jin yang derajatnya lebih rendah dari manusia. Apa ya? Dalilnya apa? Rasul dan para nabi dari bangsa insan, bukan dari bangsa jin. Ini menunjukkan bahwa bangsa manusia lebih mulia daripada bangsa jin. Masa manusia yang mulia kayak gini yang menyembah kepada jin sing raine bimedeni? Jaluk genderwo, tolong aku. Ya, Fitro menolak itu. Tetapi karena bapaknya tukang klenik, kejawen, ya diajari, nak, kamu berubahlah. Jangan di atas fitrahmu. Kamu ikuti bapakmu. Dididik terus menjadi baligh penyembah jin. Karena itu kaum muslimin, anak-anak yang lahir di kalangan musyrikin, kafirin, majusi, penyembah Tuhan selain Allah, ketika dia baligh dan ingin masuk Islam, diharuskan mengucapkan syahadatain. Kenapa? Karena dia telah berubah dari fitrahnya. Dengan menjadi Yahudi, atau menjadi Nasara, atau menjadi Majusi. Adapun anak yang lahir di kalangan kaum muslimin, yang menuhankan Allah, yang menyembah Allah, yang mentaati Allah, ketika dia baligh, tidak dituntut untuk mengucapkan syahadatain. Karena dia memang muslim dari semenjak lahir. Karena itu Nabi tidak mengatakan, fabawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani au yusallimani. Enggak ada. Menjadikan orang tuanya menjadikan anaknya sebagai Yahudi, atau orang tuanya menjadikan anaknya menjadi Nasara, atau orang tuanya menjadikan anaknya sebagai Majusi, atau orang tuanya menjadikan anaknya sebagai Muslim. Tidak ada kalimat itu. Karena memang anak lahir di atas apa? Islam. Nah itu kalau nikah, pun baca syahadatain, itu dipertanyakan ilmunya apa? Apakah ada sunnah Nabi ketika nikah membaca apa? Syahadatain. Tidak ada. Tidak ada kaum muslimin. Kadangkala malah membuat malu. Orang Islam sudah mau menikah, baca syahadatain, orang bisa-bisa. Di sholat apa orang jane bocah sih? Syahadatain orang bisa-bisa. Wis gede tua arep nikah maning. Waduh, jan. Konangan dadine malah pak. Hadirin yang dimuliakan, ini pembahasan yang pertama. Di sini oleh kaum muslimin terdapat sebuah pelajaran penting. Orang tua memiliki andil dalam membentuk putra putrinya. Anak itu mau dikasih warna apa? Orang tuanya punya andil. Kalau orang tuanya muslim, ahlus sunnah, mengenal dakwah salafiyah, akidahnya, ibadahnya, manhajnya, maka dia akan berusaha untuk anaknya pun mengikuti dakwah salafiyah ini. Diwujudkan dengan konkret, dicarikan sekolahan yang mendukung ke arah sana. Dicarikan ustaz-ustaz yang membuka pendidikan yang bermanhaj salaf. Itu sebagai bukti kekokohan manhajmu. Tetapi bila mana ada orang yang mengaku salafi dia yakini bahwasanya wajib mengikuti Nabi dan para sahabatnya, tetapi anaknya kok disekolahkan di kalangan Hizbiyun, Ahlul Bid'ah, alasannya ini dan itu. Itu sebagai apa? Bukti kelemahan manhajmu. Kamu rela menjerumuskan anakmu pada kesesatan. Ini halal. Ini kerusakan. Mana mungkin ada orang yang tega anaknya dimasukkan ke neraka. Tapi ada yang seperti itu. Itu menunjukkan dia dipertanyakan kesalafiannya. Bisa dipahami hadirin? Iya. Ima dia tidak paham apa itu salafi, atau dia hanya sekedar mengikuti saja tanpa mengimani dan meyakini kewajiban bermanhaj salaf. Nah, sing penting keton ngaji, batir akeh. Nang pondok Ibnu Mubarak, batir akeh. Di pondok yang lainnya, batir akeh. Sing penting batir akeh. Oh, ini orang tidak paham. Terbukti dari dia meletakkan anaknya di yang tidak di atas manhaj salaf. Maka diajarkan padanya ilmu supaya dia mengerti tentang betapa pentingnya pendidikan. Jangan sampai orang tuanya mengerti salafi dan wajibnya mengikuti dakwah salafi. Anaknya diajari nyanyi bintang kecil ada di langit. Terus apa lagi? Terusannya? Merah putih itu warnanya. Atau balonku ada lima dor. Bagaimana kamu bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Sang anak nggak tahu menau. Itu dikatakan baik-baik saja orang tua tidak pernah memperingatkan. Bahkan orang tua yang menjerumuskannya ke dalam pendidikan itu gara-gara hanya secari kertas ijazah. Katanya kalau enggak punya ijazah, enggak hidup. Ada tidak yang pola pikir kayak gitu? Banyak orang yang punya ijazah juga enggak hidup. Banyak orang yang tidak punya ijazah tetap hidup. Hidup dan mati adalah tangan Allah. Ya tidak? Bukan ijazah. Rezeki itu tidaklah dipastikan karena apa? Ijazah. Hadirin yang dimuliakan, sehingga dari sini kita tahu bahwa pendidikan itu sangat penting karena pendidikan itu merubah. Ilmu itu merubah. Pelajaran penting yang berikutnya adalah beberapa riwayat yang semisal dengan ini. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah. Tidaklah seorang terlahir kecuali dia di atas millah, di atas agama. Agama Islam. Disebutkan dengan lafaz lain, ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam. Ma min mauludin, tidak ada anak yang terlahir kecuali dia dilahirkan di atas fitratil Islam. Hatta yu'riba, sampai dia berubah. Fabawahu, maka kedua orang tuanya lah yang merubah anak itu menjadi Yahudi atau Nasara. Ini beberapa lafaz yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang hampir semakna. Maka fitrah yang dimaksudkan di sini adalah ala hadhil millah, anak terakhir di atas agama Islam. Perubahan yang ada pada anak itu karena pendidikan orang tuanya. Kalau orang tua ahli bid'ah bagaimana? Ia akan menjadikan anaknya menjadi ahlul bid'ah. Dia jadi bid'ah, bid'ah, bid'ah supaya dia menjadi tokoh penerus babaknya sebagai ahlul bid'ah. Ada sebuah pelajaran penting yang perlu kita cermati. Ilmu itu akan merubah. Inna minal bayan la sihran. Nabi kita mengatakan, sesungguhnya di dalam al-bayan, al-bayan itu adalah bahasa Arab, yang artinya penjelasan, penjelasan, penjelasan, itu terdapat unsur sebagaimana yang ada pada ilmu sihir. Apa ilmu sihir contohnya? Ilmu tiwala, ilmu pelet. Merubah dari benci menjadi cinta, dari cinta menjadi benci. Penjelasan yang disampaikan berupa bayan itu akan bisa merubah orang dari benci menjadi cinta, cinta menjadi benci. Tadinya kamu benci banget dengan bid'ah, tapi karena kamu duduk di hadapan al-bid'ah yang hendak menjerumuskanmu dalam bid'ahnya, maka dia akan memberikan untaian penjelasan yang panjang lebar, yang pada intinya engkau akan melemah dalam memerangi bid'ah, dan bahkan kalau bisa engkau termasuk dari bagian ahlul bid'ah itu. Ilmu itu merubah. Hati-hati, antum sudah jadi salafi. Hati-hati dari belajar atau menimba ilmu dari hizbi, antum akan berubah. Hati-hati. Bisa dipahami hadirin? Jangan gegabah dalam dunia pendidikan, dalam dunia ta'lim. Saya akan ta'lim ke semuanya. Nanti yang baik saya ambil, yang jelek saya tinggalkan. Tidak. Kalau kamu memang sayang dengan akidahmu dan manhajmu, maka jangan engkau belajar di hadapan ahli bid'ah, akan berubah. Ya, karena itu para ulama sangat keras dalam urusan ini. Mereka memberitakan kita menjauhi ahli bid'ah sejauh-jauhnya. Dan jangan mengambil ilmu dari mereka karena anda bisa berubah. Al-qulubu dha'ifah wa syubuh qatta'afah. Hati manis itu lemah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pelajaran penting yang berikutnya, makna kalimat Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Apakah maknanya anak itu sudah tahu tentang Islam? Itu yang akan kita bahas. Apakah makna hadis ini berarti anak itu sudah mengerti tentang Islam? Jawabannya tidak. Dia harus dididik dengan pendidikan Islami agar dia menjadi tahu apa itu Islam. Tetapi fitrahnya tidak menolak Islam. Bukan berarti lahir langsung tahu tentang Islam. Karena setiap manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apapun. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Sehingga anak yang lahir di atas fitrah, di atas Islam, itu harus dididik tentang Islam supaya fitrahnya lurus terus, tidak berubah menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi. Di sini ada sebuah pelajaran penting ya kaum muslimin. Apa itu? Pendidikan itu dari dini. Sedini mungkin, seawal mungkin pendidikan itu diberikan kepada anak-anak. Jangan nunggu dewasa baru didik. Betapa sulitnya anak yang sudah dewasa dididik. Dia punya dunia sendiri. Maka dididik itu adalah dari semenjak kecil. Itu usia orang tua agar mendapatkan anak yang saleh. Qala al-Imam al-Muqayyim ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أن ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا فليس المراد بأنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده. Perlu untuk diketahui kalimat anak dilahirkan di atas fitrah atau di atas Islam tidak berarti yang dimaukan dengannya adalah anak terlahir dalam keadaan mengerti agama ini atau menginginkan agama ini. Tidak. Allah sebutkan tadi di atas, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Dan terus apa maksudnya anak itu lahir di atas fitrah? Lakin fitratu mujibatun muqtadiyatul Islam. Yang dimaukan dengannya adalah anak itu lahir dalam keadaan siap untuk menerima dinul Islam. Mencintainya, mencintai dinul Islam. Karena fitrah tastalzim al-iqrar bi khaliqi wa mahabbati. Fitrah yang benar dia akan mengikrarkan adanya sang pencipta yang menciptakannya. Dan dia akan menyembah kepada sang penciptanya. Ini dia kaum muslimin. Itu semuanya akan berkembang terus menjadi hamba Allah selama kapan? Idza salimat minal mu'aridi. Apabila selamat bayi ini dari yang menghalanginya. Apa yang menghalanginya? Orang tuanya. Anaknya orang Yahudi itu siap dididik Islam. Lahir di rumah sana. Bapak ibunya Nasoro. Diambil olehmu, didik olehmu. Dia siap menjadi muslim. Walaupun darahnya dia adalah darah dari kalangan Nasoro. Ya. Sehingga kaum muslimin, kalau anak itu tidak selamat dari penghalang, anak ini lahir di kalangan Nasoro. Penghalangnya orang tuanya. Dia tidak akan ingin anaknya jadi muslim. Dia ingin anaknya tetap mengikuti agama orang tuanya Nasara. Ini adalah arif yang akan menghalangi anak itu berjalan di atas fitrahnya. Jadilah anak itu sebagai Nasara. Yang melihat Tuhannya disalib. Meneteskan air mata. Fitrah manusia itu mengingkari itu. Masa iya Tuhan tidak bisa bela diri? Muncul pertanyaan itu. Tuhan kalah, dikejar-kejar oleh musuhnya. Tuhan kan maha kuasa. Tetapi karena dia sudah diajarkan ilmu tentang kenasoroan, tahu kenasoroan. Ini ilmunya mereka. Berubahlah dari fitrah menjadi seorang Nasara. Sekali lagi nih kaum muslimin, menunjukkan betapa pentingnya yang namanya pendidikan dan disampaikan pendidikan itu di awal. Ada yang mengambil sebuah pelajaran dari hadis Nabi, muru auladakum bisalati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur berapa? 7. diambil sebuah pelajaran atau faedah. Ini menunjukkan pendidikan itu dimulai umur 7. Di bawah umur 7 tidak boleh ada pendidikan. Itu adalah kezaliman yang akan merenggut keceriaan anak. Masa kecil kurang bahagia karena sudah dimasukkan ke jenjang pendidikan. Benar enggak, Bapak? Jawabannya salah. Letak kesalahannya itu muslimin adalah hadis ini berkaitan dengan anak itu diberdirikan di saf itu umur 7 tahun. Diperintahkan untuk melakukan salat untuk itu adalah umur 7 tahun. Tetapi pendidikan tentang bagaimana salat dan apa saja bacaannya itu tentunya sebelum itu. Untuk kemudian dia di umur 7 diperintahkan untuk melakukan apa? Sholat. Sudah diberitahukan kepada dia amalan sholat di umur sebelum 7 tahun. Diberitahukan tentang Al-Fatihah, diberitahukan tentang Allah Subhanahu wa taala adalah hak Rabbul Alamin, diberitahukan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan untuk mengucapkan syahadatain, diajari ilmu sebelum umur 7 tahun. Di mana itu pembahasan? Di kitab ini di bab yang ke-2, 3, dan 4. Oh, para salaf dulu, mereka sangat berkeinginan anaknya pertama kali bisa berbicara adalah kalimat La ilaha illallah. Walaupun itu susah, tetapi sang anak akan bisa ketika terus-menerus diperdengarkan, diajari satu persatu hurufnya, maka dia akan mengucapkannya dalam keadaan baru bisa berbicara. Mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Alhamdulillah, sudah bisa sebelum umur 7 tahun. Sehingga pendidikan itu dimulai bukan di umur 7 tahun, tetapi umur sebelum 7 tahun. Sehingga para ulama ada yang hafal sebelum baligh, ada yang hafal umur 7 tahun Al-Quran. Sudah mampu menghafal Al-Quran di umur-umur itu. Itu berarti pendidikan Al-Quran kapan, Pak? Sebelum umur 7 tahun. Bisa dipahami hadirin? Adapun hadis yang mengatakan perintahkanlah anak kalian untuk salat pada umur 7 tahun, di sini diambil sebuah pelajaran. Orang tua itu berdosa ketika dia punya anak umur 7 tahun tapi dia tidak memerintahkan untuk sholat. Anaknya tidak berdosa, anak itu belum baligh. Sholat 5 waktu itu belum menjadi wajib untuknya. Sholat 5 waktu menjadi wajib apabila dia sudah baligh. Tetapi hadis ini berkaitan perintah kepada orang tua untuk melaksanakan perintah memerintahkan anaknya untuk sholat umur 7 tahun. Kalau tidak dijalani perintah ini, orang tuanya berdosa. Itu fikih, kaidah yang ada dalam hadis muru auladukum bisalah hum ibnu sab'i sinin. Dan itu akan kita baca pada bab hadis yang ke-7 atau yang ke-8 dalam kitab ini. Sehingga masih panjang kitab ini kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa membaca kitab ini dan mengambil faedah-faedah dari kitab ini. Yang kita ambil sekali lagi sebuah pelajaran penting, bahwa pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Guru pertama bagi putra-putri kita adalah kita. Anak ini akan dididik di tarbiyatul aulad, tingkatan TK, taman kanak-kanak. Atau akan dididik di mahad tahfidzul Quran, tingkatan sekolah dasar. oleh para mudarisin, para guru-guru, para ustad-ustad, atau ustadah-ustadah. Tetapi sebelum umur itu, anak itu di tangan orang tuanya. Setelah dia pondok, dia mengalami pendidikan, antum terbantukan dengan ikhwan yang mengajari anaknya itu. Tapi tetap pendidikan dipikul oleh orang tua. Ikhwan itu hanya sekedar membantu, bukan penanggung jawab utama. Penyelenggara pendidikan pondok hanya sekedar membantu, mengarahkan dan membimbing, bukan sebagai penanggung jawab utama. Sini kalau antum wali kelas, wali santri, kemudian mendapati anaknya nilainya kok jelek, maka jangan kau salahkan pihak pondok. Wong itu masih laju berangkat pulang ke rumah, Iya, tapi kan yang ngajari ustadznya bukan saya. Salah. Anda yang harus mengontrolnya, memperhatikannya, murojaahnya sampai anak itu tahu. Pak ustadz mengajari 20 anak. Kamu mengajari satu anak saja enggak mampu. Maka jangan kau salahkan ustaz atau ustazahnya yang mengajarinya. Tapi salahkan dirimu. Engkau teledor. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.